Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Walal mu'alifu rahimahullahu ta'ala, man yadkhulu fil amri wan nahi wa man la yadkhul. Yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun wasahi wassobiyu wal majnunu guairu dakhilina fil khitabi. Wal kuffaru mukhatabuna bi furu'i syari'ati wa bima la tasihu illa bihi wa huwal islam liqauli ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kajian ini dengan judul man yadkhul fil amri wan nahyi wa man la yadkhul. Siapa yang masuk, atau dengan singkatnya siapa yang terbebani dan siapa yang tidak terbebani, gitu ya. Yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Titik. Masuk ke dalam khitab, yaitu pernyataan Allah Ta'ala, maksudnya di sini khitab taklifi syar'i. Pernyataan syar'i yang sifatnya membebani, ya. Antum di sini, Edi di sini. Jangan tempatin itu, ada orang ya kayak. Masuk ke dalam pernyataan syar'i yang bersifat apa? Membebani, berupa perintah dan larangan. Siapa yang masuk di sini? Al-mu'minun. Al-mu'minun itu ketika ada seruan perintah, maka ini sebenarnya sejatinya salah untuk kaum mu'minin. Wasahi wassabiyu walmajnunu ghairu dakhilina fil khitab. Tapi ada tiga model orang yang tidak masuk ke dalam pembebanan syariat, yaitu orang yang lupa, anak kecil belum baligh, dan orang gila, ghairu aqil. Sampai situ ya. Ini sampai hal ini disepakati ya. Kita sepakati semua, dan wallahu alam khilaf dalam masalah ini sepertinya wallahu alam tidak ada. Semua setuju akan hal ini. Wal kuffar, nah sekarang. Wal kuffaru mukhatabuna bi. Adapun orang-orang kafir, mereka diberi pernyataan syariat yang bersifat pembebanan. Dengan apa? Dengan dua hal. Bifuru'i syara'i wa bima la tasihhu al-furu'u illa bihi. Gitu ya. Bahwal Islam. Jadi orang-orang kafir terbebani dengan dua hal juga. Sebenarnya sama dengan orang mukmin terbebani juga. Tapi bahkan orang kafir lebih besar lagi bebannya. Beban pertama, furu' syariat, cabang-cabang syariat. Masuk ke dalamnya salat. Kalau kita anggap itu sendiri di sini masuk ke dalam masalah fikih, salat, zakat, ya, dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka juga diberi pembebanan bima la tasihhu al-furu'u illa bihi, yaitu Islam, yaitu dibebani hal yang cabang-cabang syariat itu tidak akan sah jika dia lakukan tanpanya, yaitu Islam. Kalau orang kafir puasa, orang kafir puasa, dan puasa ini dalam istilah ini masuk ke furu' syariat. Puasa masuk ke dalam masalah furu', kalau dalam istilah ini. Orang kafir puasa, tapi karena dia masih kafir, maka tidak sah puasanya. Sehingga dia belum memenuhi khitab, belum memenuhi taklif, belum memenuhi penunaian pembebanan untuknya. Diwajibkan atas orang kafir puasa Ramadan. Taib sekarang ya. Ikhwan, perhatikan. Kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Ini pengwajiban, ini khitabnya untuk orang beriman saja. Di sini berarti dapat taklif orang beriman, yaitu pembebanan wajibnya puasa. Ya. Kutiba alaikumus siyam. Baik, sekarang pertanyaannya. Apakah orang-orang kafir itu diwajibkan puasa Ramadan secara pernyataan syariat? Secara pernyataan syariat, iya. Tapi secara real lapangan kita enggak mewajibkan untuk tiap-tiap mereka. Tapi pada hakikatnya mereka diwajibkan juga dengan furu' cabang-cabang syariat apapun itu. Makanya kalau mereka minum khamr tetap dapat dosa enggak? Tetap dapat dosa. Iya. Tetap dapat dosa. Tetapi kalau karena di agama mereka itu dihalalkan, kita enggak bisa mencegah kan? Enggak bisa mencegah kecuali waliul amr. Dan itu harus. Ya. Begitu kan? Walaupun mereka minum khamr sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena mereka juga dapat perintah dan larangan dari Allah Azza wa Jalla walaupun mereka enggak tahu. Nah, sekarang ternyata mereka mau ikutan puasa di bulan Ramadan yang sebentar lagi Ramadan, dan ada beberapa orang kafir memang puasa. YouTuber kadang-kadang ada yang puasa, orang YouTuber yang kafir dari Cina Indo ya. Dengan alasan menghormati, respect terhadap orang-orang muslim di Indonesia. Tapi mereka pun puasa ya. Ana enggak tahu dah mereka puasa kuat apa enggak tuh ya. Mereka puasa iftar kemudian. Tapi apakah yang mereka lakukan ini ibadah atau bukan? Bukan. Padahal puasa sama ya. Kenapa mereka tidak termasuk ibadah itu amalan? Kenapa tidak sah? Karena yang kedua belum terrealisir. Wa bima la tasihu illa bihi wa huwa al-Islam. Yaitu pembebanan untuk mereka untuk masuk Islam belum mereka realisasikan. Maka furu' syariat baru bisa sah kalau misalnya Islam sudah mereka peluk, gitu ya. Jadi orang kafir ini bebannya ada dua. Ya, maka otomatis kalau dua beban itu tidak terjalani, maka otomatis dua dosa juga dapatnya. Pertama, beban cabang syariat, semua peraturan syariat. Kedua, beban Islam itu sendiri. Kalau mereka tidak menjalankan puasa dan mereka kafir, maka dapat gak dosa puasa? Dapat. Dapat gak dosa kekafiran? Dapat juga. Kalau orang muslim gak berpuasa, muslim dia tapinya, gak berpuasa karena malas, maka dapat gak dia dosa tidak berpuasa? Dapat. Dapat gak dia dosa gak Islam? Enggak, karena dia muslim. Gitu loh. Jadi orang kafir lebih berat. Udah gitu tambahan mungkin yang ketiga sekarang, keberatan disebut kafir. Nah itu repot. Ya. Liqaulihi ta'ala qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata, kenapa kalian berada di neraka Saqar? Kami dulu tidak salat. Taib, tafadhol. Dzakara al-musannifu fi hadzal mabhatsi man yadkhulu fi awamiri syar'i wa nawahihi wa man la yadkhul. Walau akhara hadzal mawdu'a ba'da mabhatsil nahyi lakana ahsan. Astagfirullah. Qauluhu yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Al-muradu bi khitabillah al-khitabul taklifi al-mutadhamminu li talabil fi'li aw tarki. Qauli ta'ala wa aqimus shalah wa qaulihi ta'ala wa la taqrabu zina. Wal muradu bil mu'minin al-mukallafuna min dhakarin wa untha mimman amana billahi wa rasulih. Lidukhuli nisa'i fi jam'i dhukuri idha wajadat qorinatun kamahuna. Wal mukallafu huwa al-baligu al-aqilu. Yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Ini masuk dalam pembebanan syariat secara hukum dan secara kenyataan yang harus kita realisasikan. Ya ini ikhwan, ketika kita melihat di bulan Ramadan ada ikhwan lagi makan diam-diam, lagi makan, terus kita tanya, akhi antum enggak puasa? Afwan ana enggak puasa, kenapa? Ana lapar. Masya Allah, itaqillah, kita nasihati. Ini kan? Takilah antum. Ya kenapa antum? Anu belum sahur gitu misalnya. Enggak, antum puasa wajib. Kita bilang gitu kan. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau orang kafir lagi di dalam rumahnya makan, kita datengin, kita gedor, kita omelin, ah, bukan bilang akhi, kafir, kenapa antum, kenapa antum enggak kenapa antum makan enggak puasa di bulan Ramadan? Mereka akan bilang, ini agama saya kan enggak boleh puasa, enggak apa-apa enggak puasa. Maka di sini yang salah malah antum jadinya. Walaupun keyakinan antum adalah apa? Mereka diwajibkan puasa secara khitab syar'i, ya, secara khitab furu' syariat. Ya kan? Tapi kita enggak bisa ngatur seperti itu. Yang mana walaupun mereka enggak diingatkan oleh siapapun, antum enggak ngingetin mereka untuk puasa, ya. Antum enggak berdosa. Antum enggak mencegah mereka, antum enggak berdosa. Kecuali kalau mereka makan di jalan di tengah kaum muslimin, ini beda urusan, ya. Tapi mereka enggak puasa di rumah-rumah mereka, ya enggak? Terus antum marah-marah gitu kemudian. Semoga Allah laknat orang-orang kafir karena enggak berpuasa Ramadan. Enggak ngomong gitu pun dilaknat tetap orang kafir. Tapi tidak ada otoritas kita untuk hal itu. Jadi antara praktek di lapangan mewajibkan, melazimkan untuk mereka, tidak. Tetapi nanti di akhirat mereka pasti akan dapat juga hukuman untuk peninggalan-peninggalan puasa. Ya. Al-muradu bi khitabillahi ta'ala al-khitab at-taklifi. Yang dimaksud dengan khitabullah ta'ala, pernyataan di sini al-khitab at-taklifi. Dari al-khitab di sini bukan sekedar untuk kisah, cerita, khabar, bukan. Tetapi khitab yang bersifat membebani. Khitab taklifi itu juga bersifat mutadhammin li talabil fi'li awit tark. Mengandung apa? Mengandung permintaan, mengandung suruhan perbuatan atau meninggalkan. Seperti waqimus shalah dan seperti wala taqrabuz zina. Kemudian yang dimaksud dengan mu'minun itu adalah al-mukallafun min dzakarin wa untha mimman amana billahi wa rasulih. Laki dan perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masuknya perempuan ke jama' mudzakkar itu jika ditemukan indikasi. Sebagaimana ini semua sebenarnya Islam itu laki atau perempuan tetap mukhatab dan mukallaf adalah aqil dan baligh. Anda mendengarkan speech atau ceramahnya penulis Nasrani terkenal, anda lupa namanya. Dia mengkomparasikan Bible dengan Al-Quran dan seterusnya, dan bahkan dia membela orang Islam dan Al-Quran di hadapan orang-orang Nasrani, di hadapan orang-orang Barat Amerika. Dia bilang keajaiban di antara keajaiban Al-Quran adalah Al-Quran itu perintah dan larangannya berserikat untuk laki atau perempuan. Beda dengan kita di Bible, selalu laki-laki, laki-laki, untuk laki-laki, untuk laki-laki, untuk laki-laki. Perempuan itu seolah enggak dianggap. Tapi dalam Al-Quran, urusan beriman, urusan sholat, dan seterusnya itu, laki dan perempuan tetap dilazimkan dalam Al-Quran. Di sini seperti apa? Seperti ini, maksudnya kata orang, seperti menurut Anda, orang ini ingin menegaskan bahwasannya apa yang selama ini dituding oleh Barat, kita ini mendiskreditkan perempuan, ya, itu salah. Justru dalam Islam itu perempuan memiliki hak equality dalam beberapa hal. Memiliki kehormatan dalam Islam, dianggap gitu dalam Islam, ya. Itu kata orang tersebut, padahal dia kafir. Ya, taib, fadhal. Qauluhu wasahi wasabiyu wal majnunu ghairu dakhilina fil khitab. Asahi ismu fa'il min saha yashu sahwan fa huwa sahin. Qala ahlul lughah as-sahwu was-sahwa nisyanu syai'i wal ghaflati anhu wa dhihabul qalbi ila ghairihi. Wasahi fi hali sahwihi ghairu mukallaf li anna muqtadi taklifi fahum mukallafu lima kullifa bihi wa hadza la yatimu illa bil intibah wa li hadza la yajibu sujudu sahwi ala man saha fi salatihi illa ba'da tadzakuri wa zawalil udri wa hina idzin yakunu mukallafan. Kemudian mu'alif rahimahullah menyebutkan tiga karakter yang tidak masuk ke dalam pernyataan syariat, tidak terbebani dengan syariat di masa karakter tersebut masih ada padanya. Yaitu karakter sahu. Sahu di sini semacam lupa. Kemudian karakter kekanakan. Kekanakan yang dimaksud adalah usia yang belum sampai ke batasan baligh dengan tanda-tandanya. Dan karakter junun, gila, dengan kegilaan yang sebenarnya. Baik. Contohnya sahi, orang yang lupa, fi hali sahwihi ghairu mukallafin, orang yang lupa di keadaan lupanya itu tidak mukallaf. Maksudnya tidak mukallaf dengan khitab untuk perintah atau larangan yang khusus berkaitan dengan hal yang dia lupakan. Bukan maksudnya di sini berarti dia ghair mukallaf mutlakon, bukan. Ya. Orang yang lupa rukuk, lupa betul-betul, ya, sehingga dia langsung sujud. Tapi pertanyaannya, ketika dia sujud, dia mukallaf secara mutlak atau tidak? Mukallaf secara mutlak. Tapi dia tidak mukallaf untuk masalah rukuk dan sujud sahwi sampai apa? Dia tahu. Sorry, rukuk itu rukun atau wajib? Rukun. Meninggalkan rukun dalam sholat berkonsekuensi pembatalan rokaat di sholat tersebut yang ditinggalkan rukunnya, dan wajib untuk diganti di sholat yang sama. Ya gitu ya. Karena ini rukuk, ini rukun. Seperti Al-Fatihah rukun. Kecuali rukun yang paling pertama yaitu takbiratul ihram. Kalau dia enggak melafalkan, dia enggak sholat berarti. Enggak sah sholatnya. Tapi yang di sini dia meninggalkan rukuk, dia langsung sujud. Tapi lagi sujud dia enggak ngeh kan kalau tadi dia meninggalkan rukuk. Iya kan? Enggak ngeh, dia lupa, enggak ngeh. Dia lagi sujud kayak orang enggak ada salah, sujud gitu aja. Dan dia sholat sendiri. Asalnya hukumnya adalah rakaat ini sah atau tidak? Tidak sah. Yang wajib atasnya adalah dia mengganti rokaat tersebut karena telah hilang rukunnya. Telah hilang rukunnya secara enggak sengaja. Asalnya dia wajib meninggalkannya. Misal nanti antum sholat syuruk misalnya, atau ini udah syuruk, atau sholat duha, ya, dua rokaat. Rokaat kedua misalnya, ya, rokaat kedua antum lupa rukuk, malah langsung sujud. Kan enggak ada yang memberikan tanbih kan. Orang nafsi-nafsi, antum langsung sujud, gitu kan? Antum langsung sujud, duduk di antara sujud, sujud lagi, kemudian tasyahud. Sampai situ antum masih enggak ngeh kalau tadi meninggalkan rukuk, dan rukuk itu rukun. Meninggalkan rukun itu melazimkan batalnya rakaat tersebut. Dan harus diganti kemudian sujud sahwi. Gitu ya. Adapun meninggalkan kewajiban enggak sampai rukun, itu tidak membatalkan tidak membatalkan rakaat tersebut. Dia hanya cukup sujud sahwi di akhir. Seperti membaca Subhan Rabbiyal Azimi bagi yang mewajibkannya, karena enggak semua ulama mewajibkan membaca zikir di dalam rukuk dan sujud dan i'tidal. Tapi sebagian ulama mewajibkan. Lupa membaca Subhan Rabbil Azim wa bihamdi atau semisal itu hanya melazimkan apa? Sujud sahwi. Dan kapan dia mendapatkan keharusan atau sunnahnya sujud sahwi? Kapan dia itu? Ketika dia eling, ingat kalau tadi saya lupa. Gitu. Kalau dia enggak ingat, dia diwajibkan enggak? Enggak. Sampai dia ingat baru dia diwajibkan. Dan dia enggak berdosa dengan enggak ingatnya itu. Allah memberi uzur padanya, gitu ya. Jadi fasahi, orang yang lupa di masa lupanya dia itu, ghairu mukallaf tidak dibebani untuk menambal hal yang telah dilupakannya itu. Secara khusus, bukan secara mutlak ghairu mukallaf. Karena dia enggak gila. Kalau gila kan mutlak ya. Ini jadi sahi, sobi, dan majnun beda konteks masing-masing kan. Sahi itu tidak mukallaf untuk hal yang dia lupa akannya. Adapun untuk hal-hal lain, dia mukallaf. Bukan berarti, saya lupa rokaat, ruku tadi lupa. Berarti saya boleh dong berzina karena enggak diwajibkan apa-apa. Enggak. Ya. Gitu ya. Lianna muqtadha at-taklifi fahmul mukallafi lima kullifa bihi, karena konsekuensi pembebanan adalah faham di situ muqtadha atau muqtadi, ada titik dua enggak ikhwan? Enggak ada. Berarti muqtadha. Konsekuensi pembebanan adalah gitu ya. Fahmul mukallaf lima kullifa bihi, fahamnya mukallaf atas pembebanannya. Dan mukallaf ini, orang yang lupa rokat ini enggak mungkin dia bisa terbebani kalau dia enggak faham bahwa saya tadi telah lewatin ruku, gitu ya. Wa hadza la yatimu illa bil intibah, dan hal terseperti ini yaitu pemahaman eling itu tidak akan sempurna, tidak akan terjadi kecuali dengan intibah, ingat, ngerti, memperhatikan. Oh iya, tadi saya belum ruku ya, gitu kan? Ketika dia ingat belum ruku, ingat, oh iya belum ruku ya, maka seketika itulah terjadi pembebanan. Jadilah dia mukallaf untuk urusan ini, sehingga wajib atasnya untuk sholat untuk mengulangi rokaat berikutnya. Jadi 3 rokaat secara gambaran, gitu kan? Rokaat yang ketiga ini sebagai badal penggantian untuk rokaat kedua yang sudah batil disebabkan kehilangan rukunnya, begitu. Ya, seseorang kalau enggak membaca Fatihah karena lupa, maka dia apa? Dia tidak sah solat, rokaat itu. Tapi baru dibilang kayak gitu kapan? Ketika dia ingat bahwa saya tadi dia lupa baca Al-Fatihah. Walihada la yajibu sujudu sahwi ala man saha fi salatihi. Tidak diwajibkan sujud sahwi terhadap orang yang lupa di salatnya, kecuali kalau sudah apa? Ba'da tadhakkuri wa zawalul uzr. Setelah ingat dan hilangnya uzur, yaitu hilangnya uzur apa? Uzur ini nisyan. Zawalun nisyan, yang artinya zawalul uzur sama dengan tadhakkur. Ini sinonim saja. Illa ba'da tadhakkuri wa zawalul uzri ay an-nisyan. As-sahu. Hilangnya lupa. Wa hina idzin yakunu mukallafan. Baik, tafadhol. Wa qauluhu was-sabiyyu huwal insanu minal wiladati ila an yuqam. Wa yutlaqu ala shagiri dunal ulam. Wasabiyyu ghairu mukallaf sawa'un akana mumayyizan 'alal qawli rajih am ghairu mumayyizin wa hadha bil ijma'. As-sabi, manusia, dari zaman dia dilahirkan sampai dia difitam. Nah, ini sabi ya, aslinya begitu ya. Tapi yutlaqu 'ala as-saghiri dunal ghulam, dimutlakkan anak kecil. Dunal ghulam. Ghulam itu bisa juga anak belasan tahun ghulam. Seperti anak SMP, SMA, itu ghulam. Ghilman, ghulam. Ghilam jamaknya. ABG itu ghulam, tapi dia bukan sabi. Ya. Kalau ada orang namanya Sibian, nah itu enggak gede-gede itu. Ya kan? Jadi sabi itu anak yang belum baligh, dimutlakan begitu. As-saghir, anak kecil. As-saghir, anak kecil sebelum baligh. Ketika dia sudah baligh, kan masih ada karakter kekanak-kanakan. Jadi dibilang dewasa enggak, dibilang anak-anak mutlak enggak juga. Ini disebut ABG, ini ghulam. Ya, seperti kata Nabi SAW, ya ghulam, sammillah wa kul biyaminik, itu ghulam. Anas bin Malik ketika mengantarkan ember untuk Rasulullah SAW, beliau dalam kondisi ghulam, yaitu belasan tahun usianya. Ya. Sabi, ghulam, ghulam yang tadi kita sebut, itu mukallaf tidak? Mukallaf. Kalau dia sudah balik, mukallaf. Adapun sabi, sabi ghair mukallaf. Baik sabi ini mumayyizan atau ghairu mumayyiz. Itu menurut pendapat yang rajih. Mumayyiz yaitu sabi di atas 7 tahun ke atas, 7 tahun dan ke atas sampai dia baligh, itu ghairu mumayyiz. Dengan hukum ini, maka ibadah seorang sabi itu tidak berdasarkan taklif. Sekarang bedakan antara taklif, sekarang bedakan antara keadaan ghairu mukallaf dengan sahnya ibadah. Sahnya ibadah itu tidak dipersyaratkan mukallaf. Sahnya ibadah itu tidak dipersyaratkan mukallaf karena ada kasus dia ghairu mukallaf tapi dia sah ibadahnya, dan Allah alam urusan pahalanya Allah yang lebih tahu. Seperti sabi mumayyiz yang sholat, sabi mumayyiz yang puasa, sah ibadah sholat dan puasanya tetapi dia ghairu mukallaf. Ya, Nabi SAW memerintahkan apa? Muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum li asharin. Perintahkan anak-anak kalian salat karena usia 7 tahun. Gitu kan? Maka para ulama beristinbat dari hadis ini, anak berusia 7 tahun kalau salat maka salatnya sah. Salatnya sah. Ya. Sementara khitab syar'i di sini, khitab taklifi itu hanya untuk siapa? Orang tuanya. Yang diwajibkan di sini orang tuanya untuk memerintahkan anaknya. Sementara anaknya diwajibkan enggak salat? Enggak. Enggak diwajibkan salat. Tapi kalau anaknya salat, sah. Nah, kalau anaknya itu salat, sah. Salatnya sah selama rukun dan syaratnya terwujudkan. Ketika salat anak tersebut sah, maka sahlah dia menjadi imam. Karena kaidahnya man shahat salatuhu shahat imamatuhu, menurut sebagian ulama. Dan ini sahih. Siapa yang sah salatnya, maka sah keimamannya. Maka imam usia 8 tahun kalau memang sudah sah salatnya secara rukun dan syarat dan sah secara tamyiznya dia, maka dia sah menjadi imam. Ya. Kalau kemudian ada yang bilang, tapi kan dia sabi. Sabi itu ghair mukallaf. Tidak terbebani. Apakah mungkin yang tidak terbebani itu bisa memimpin yang terbebani syariat? Maka kita bilang filosofi seperti ini dibubarkan dengan adanya hadis Nabi tadi dan juga kaidah dari para ulama, kaidah kenyataan bahwasanya sahnya ibadah tidak melazimkan harus ada sebelumnya apa? Taklif. Ya, taklif syar'i seperti yang untuk orang-orang dewasa. Begitu ya. Jadi fiqih itu istilah sabi mumayyiz dengan ghair mumayyiz dan usia tamyiz itu memiliki hukum, bukan hal yang diremehkan. Begitu. Nah, ada seorang ibu-ibu punya anak usia 5 tahun. Anak-anak sekitar 3 tahun sekian bulan. udah bisa baca Al-Fatihah. Kemudian sering lihat anak jadi imam kan, kalau anak jadi imam, anak-anak di samping anak, ya. Nah terus anak sholat, ini ditirukan kemudian. Kemudian minta sama neneknya, anak-anak minta sama neneknya mau jadi imam untuk nenek anak. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Ya. Kalau neneknya anak-anak ini, sebenarnya ibu mertua anak, itu meniatkan menjadi makmum terhadap anak ini, cucunya yang usia 3 tahunan. Tapi sekarang apa hukumnya nenek ini? Sholatnya sah atau tidak? Sah atau tidak, Pak? Ikhwan. Hah? Meniatkan berimamkan cucunya yang usia 3 tahun ini, sah atau tidak sholat? Kalau sholat neneknya ini sah atau tidak? Jawab. Hah? Enggak tahu. Enggak sah. Atau pertanyaan lain. Imam di thoriq misalnya. Ya. Bilang ke orang-orang, udah anak yang jadi imam. Tapi anak lagi junub ini. Jadilah imam. Antum ikut enggak? Tapi antum niatkan ya udah enggak apa-apalah aja anak-anak makmumnya beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Salatnya imam ini sah enggak? Enggak sah. Dan orang yang menjadi makmum tahu enggak salat imam ini sah? Salat imam ini tidak sah, tahu enggak? Tahu? Tahu. Berarti pada sah enggak salat makmum ini? Tidak. Tidak sah karena ada pengetahuan tidak sahnya salat makmum. Salatnya imam. Dan kalau nenek ini kemudian ikutan dengan cucu ya tiga, niatkan menjadi makmumnya, sah enggak salatnya? Tidak. Tidak sah. Tapi enggak sholat itu, enggak meniatkan itu, enggak. Cuman biarin aja itu anak belagak jadi imam, biarin aja. Tapi enggak meniatkan jadi makmumnya, gitu ya? Ya begitu. Ya. Kenapa? Apakah karena sabi ini ghairu mukallaf? Ya, itu satu. Dan yang kedua, sabi ini tidak tamyiz. Seandainya anak kecil ini, maksudnya anak-anak ini usia misalnya 7 tahun, menyempurnakan wudhunya, istiqbalul qiblah dan seterusnya, syarat dan rukun salat terpenuhi, jadi imam sah atau tidak? Sah, khalas semua sah. Man sahat salatuhu sahat imamatuhu. Tafadhal, dilanjutkan. Qauluhu wal majnun huwa faqidul aqli wa huwa man la yutabiqu kalamuhu wa af'aluhu kalama wa af'alal uqala wa huwa ghairu mukallaf liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an thalathah anin na'im hatta yastaiqid wa anisobi hatta yakbur wa fi riwayatin hatta yahtalim wa fi riwayatin hatta yabluk wa fi riwayatin hatta yashibba wa anil majnun hatta yaqil. Faja'ala syari'ul bulugho alamatan lidhuhuril akli wa fahmil khitabi. Wa man la yafham la yasihu taklifuhu li'adami qasdil imtithali. Fa'in kila kaifa takulun inna sobiya wal majnuna ghairu mukallifina ma'awujubi zakati wa arushil jinayat. Waqayimul mutlafati fima layhima. Faljawab an hadha laysa min khitabi taklifi wa innama huwa min khitabi al-wad'i wa huwa la yushtaratu fihi taklifu bil bulugi wal akli wa tawdihihi anna hadha min babi rabtil ahkami bi asbabiha bimakna anna syara'a wadu'a asbaban taqtabi ahkaman tatarattabu alaiha tahqiqan lil adli fi khalqihi wa ri'ayatan lima sholihil ibad famata wajada sababu wajadal hukmu fa idza wajada nisabu wajibatiz zakah sawaun kana nisabu libaligin aqil au lisabi au limajnun wa kadza naqulu idza wajadal itlafu wajabat dhamanu idza lam yardha sahibul haqqi bi isqati haqqihi mahma kanal mutlif wallahu a'lam. Wal majnun wa huwa faqidul aql Maksudnya apa di sini kehilangan akalnya? Man la yutabiqu kalamuhu wa fa'aluhu kalama wa af'al al-'uqala'i. Orang yang kalimat dan perbuatannya itu tidak selaras dengan kalimat dan perbuatan orang-orang berakal, orang-orang waras, yaitu ngertilah ya. Itu tidak mukallaf. Kesimpulan dari semua itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalatha. Diangkat pena, ya, pena catatan amal dari tiga orang. Naim hatta yastaghidh. Naim ini dikiaskan dengan sahi, ya, yaitu karena ketidaktahuan apa yang seharusnya dia lakukan sampai dia yastaghidh, yaitu bangun. Wa anis sabi hatta yakbur, dari orang yang dari anak kecil sampai dia yakbur, yakbur itu dia sampai besar. Bagaimana batasan besar? Kita lihat riwayat lain, wa fi riwayah hatta yahtalim, sampai mimpi basah. Ya, seperti ini udah usia baligh maksudnya. Atau hatta yablugh, atau hatta yashib, menjadi syabab. Yaitu menjadi pemuda. Sebenarnya yang lebih enak hatta yahtalim. Ya, itu yang lebih menjadi batasan yang sangat bagus, ya. Namun batasan bulugh itu tidak mengerucut hanya pada ihtilam, karena sebagian dari orang kebalighannya dia itu tidak dari indikasi ihtilam, kadang dari indikasi fisiknya, ya, seperti bulu ketek, ya, bulu dada, bulu kemaluan dan seterusnya. Faja'ala syari'u al-bulugha 'alamatan lidhuhuril 'aqli wa fahmil khitabi. Maka syariat menjadikan baligh sebagai tanda tampaknya akal dan fahamnya terhadap pernyataan syariat. Walaupun orang yang sabi mumayyiz itu pun mereka akil, ya kan? Kita enggak bisa mereka bilang mereka majnun. Tetapi di sinilah ketika syariat membatasi dengan ini, maka khalas, jangan dilanggar batasnya, khalas. Sabi mumayyiz bukanlah baligh, ya. Belum sampai baligh walaupun mereka akil. Wa fahmil khitab, dan fahmil khitab kita lihat sabi mumayyiz seringkali fahim atas khitab, paham. Tetapi pemahaman mereka itu tidak melazimkan adanya pembebanan syariat, ya, karena masih ada indikasi pembebanan syariat, indikasi kebalighan yang harus ada pada mereka, seperti mimpi basah, seperti untuk perempuan berpayudara misalnya yang lebih membesar kemudian, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Wa man la yafhamu la yasihhu taklifuhu. Ya, atau man la yafham la yasihha taklifuhu. Siapa yang tidak paham maka tidak sah pembebanan terhadapnya. Li'adami qasdil imtithal, karena tidak ada tidak akan memiliki qasd, yaitu niatan untuk berimtithal. Tidak memiliki niatan atau tujuan atau maksud untuk berimtithal, yaitu mengamalkan syariat Allah. Makanya anak-anak walaupun sabi mumayyiz, ketika mereka melakukan sholat, mereka perwujudannya bukan imtithal lillah rata-rata, walaupun mereka hafal Al-Quran misalnya. Tapi mereka hanya ingin bareng ayahnya mungkin, atau ingin ketemu teman-teman di sini. Dan mereka belum mendapatkan dosa untuk itu. Atau mereka pengen supaya dilihat sama bapak-bapak lain bahwa saya ini anak soleh misalnya. Ya, seperti itu. Dan enggak dapat dosa atas itu. Karena belum mukallaf. Begitu ya. Fa in qil, kalau ada yang mungkin menginterupsi, kaifa taqulun wahai usuliyin, bagaimana kalian kok bilang inna sabiyya wal majnuna ghairu mukallafina ma'a wujubi zakati wa arushil jinayati wa qiyamil mutlafati fi malai asabi wal majnun. Dua ya, fi malaihima, sahih. Bagaimana kamu bilang sabi majnun itu enggak dibebani, ya, padahal mereka diwajibkan atas mereka zakat, diwajibkan atas mereka arus al-jinayah, yaitu upeti, apa namanya sih, upeti dah, apa Indonesianya, Kalau berbuat kejahatan seperti membunuh, harus bayar diat misalnya. Dan juga qiyam, jama' qimah, yaitu nilai mutlafat, barang-barang yang dirusak dari harta mereka, gitu loh. Wajib zakat dari harta mereka. Ya. Ini memang enggak banyak ya, tapi ya. Kadang-kadang warisan, kadang-kadang warisan itu enggak kenal dia anak kecil atau bukan. Warisan. Dapat warisan, anak ini yatim, bapaknya meninggal, warisannya banyak. Ya, yatim tapi tajir. Ya. Kemudian kena zakat enggak? Kena zakat. Nah, sekarang yang walinya yatim ini ya, mengelola harta anak yatim misalnya. Dan diinvestasikan, diputer itu duit. Ya, atau dibuat dagang. Tapi dapat zakat enggak nanti kalau dapat zakat perdagangan? Ya kan? Dapat zakat. Padahal itu harta siapa? Harta anak kecil, tetap diwajibkan. Ya, tetap diwajibkan. Arus al-jinayat, yaitu ketika anak kecil ini membunuh kemudian ya harus bayar dia, dan anak kecil ini punya harta maka harus bayar. Wa qiyam al-mutlafat fi mali, dan nilai-nilai barang yang dirusak, anak kecil ini ngelempar HP tetangga misalnya. Ya, hilang HP-nya. Maka kalau anak kecil ini punya uang maka harus diambil dari uangnya anak kecil ini. Gitu ya. Begitu. Maka kok kayak gitu? Katanya enggak mukallaf, itu dibebani. Maka jawabannya anna hadza laisa min khitabit taklif. Nah, ini penting juga mempelajari ahkam taklifiyah dibedakan dengan ahkam wad'iyah. Ahkam taklifiyah itu berdasarkan sekadar teks nas, perintah atau larangan, perintah atau larangan, perintah atau larangan. Enggak peduli dengan, seringkali enggak mempedulikan masalah illat atau sebab. Ya, seringkali, walaupun enggak selalu. Ini khitabu taklif, yaitu hanya berkenaan dengan pembebanan semata. Tetapi ada yang namanya khitab al-wad', yaitu pernyataan pengikatan sesuatu dengan hal yang merupakan istinbat dari teks. Al-wad', dia pengikatan bukan asalnya, bukan berupa apa, bukan berupa perintah atau larangan, tetapi penentuan sesuatu terikat dengan sebabnya misalnya. Wa huwa la yushtaratu fihi at-taklifu bil bulughi wal aql. Ahkam wad'iyyah berbeda dengan ahkam taklifiyah. Di antara perbedaannya, hukum taklifi itu kan pembebanan. Dan kita tidak bisa membebani kecuali yang berakal atau yang baligh. Adapun hukum wad'i itu tidak berupa pembebanan. Dia ketentuan suatu perbuatan ditentukan dengan indikasi dan alamat yang menjadikan itu ada. Walaupun yang terjadi orang bukan baligh atau apa, tapi hukum wad'i terjadi. Contoh aqimus salata lidulukis apa namanya? Zawalus syams misalnya. Zawalus syams, tergelincirnya matahari ke arah barat. Sekarang apakah itu menjadi hukum wad'i? Iya, itu hukum wad'i. Terhadap apa? Terhadap masuknya waktu zuhur. Apakah tergelincirnya matahari ke arah barat ini merupakan perbuatan manusia? Tanpa ada sama sekali perbuatan manusia. Apakah ada manusia kemudian dibebani untuk menggelincirkan matahari ke arah barat? Enggak ada. Nah, ini namanya hukum wad'i. Nah, ketika ada sebab ini maka ada kemudian konsekuensinya. Baik, dilanjutkan. Ya, tadi berarti kalau misalnya hukum wad'i tidak disyaratkan apa? Bulugh dan aql. Maka tergelincirnya matahari ke arah barat itu enggak harus semua orang yang melihatnya harus orang baligh berakal, enggak harus. Ya. Yang enggak berakal dan baligh pun tetap aja itu matahari tetap gitu, ya kan? Taib. Penjelasannya anna hadza min babi ribtil ahkami bi asbabiha. Ini masuk ke dalam bab mengikat hukum dengan illatnya, dengan sebabnya. Bermakna, dengan makna. Anna syar'a wad'a asbaban. Syariat itu menetapkan sebab-sebab terjadinya hukum. Taqtadi ahkaman tatarattabu 'alaiha, yang berkonsekuensi hukum yang menjadi efek, ya, terhadap efek dari keberadaan sebab tersebut. Tahqiqan lil 'adli fi khalqihi wa ri'ayatan li masalihil 'ibad. Yaitu untuk merealisasikan keadilan terhadap makhluknya dan membimbing terhadap menuju ke maslahat hamba Allah Ta'ala. Famata wujida sababu wujidal hukum. Selama sebab itu terjadi, maka terjadilah hukum. Jadi di sini hukum baru ada ketika sebabnya itu ada. Ketika sebabnya hilang, maka hukum tidak ada. Begitu. Ya, oleh karena itu hukum isbal misalnya. Ya, di sini isbal baru disebut isbal kapan? Ketika melewati mata kaki. Ya, taib ya. Nah, sekarang hukum taklifinya apa? Haram. Hukum wad'inya apa? Ketika terjadi lewatnya itu di mata kaki, maka terjadilah hukum isbal. Tapi untuk taklifnya, anak kecil enggak ditaklifkan? Anak kecil isbal misalnya, apakah kita bilang berdosa? Enggak. Dia mukallaf bukan? Ya. Tetapi kita lihat itu isbal bukan namanya? Isbal. Hukum isbal maksudnya, hukum di sini hukum isbal, terjadinya hukum isbal karena terjadinya sebab, yaitu turunnya ke bawah mata kaki. Maka ini baru hukum wad'i. Untuk mentaklif seseorang itu ya perlu nas juga. Makanya hal-hal yang tadi, hal-hal yang seperti yang tadi, apa contohnya? Yang merusak barang orang, itu dalam syariat ada dalil-dalilnya menunjukkan mereka tetap dibebani hal tersebut. Tetapi apakah biasanya yang membayar timah, nilai-nilai kerusakan itu apakah anak kecil yang langsung? Enggak kan? Enggak. Bukan anak kecil yang langsung biasanya kan? Apa tadi contohnya merusak, ya? Misalnya zakat, ya kan? Yang menginvestasikan harta anak yatim, ya kan? Siapa yang mengelolanya? Siapa yang membayar zakatnya? Apakah anak kecil itu bayar zakat gitu? Enggak kan? Nah sekarang anak kecil ini mukallaf enggak? Enggak kan? Enggak. Tapi hartanya ada enggak? Ada. Maka hukum wad'i terjadi karena ada harta, ada sebab, maka terjadilah zakat. Jadi di sini hukum diikat dengan adanya harta, bukan diikat dengan anak kecil ini. Siapa kemudian yang membayar zakat? Yang mengelola harta tersebut. Anak kecil ini enggak bayar zakat, enggak bayar zakat. Ya begitu ya, paham enggak di sini, ikhwan? Fa idza wujida nisab wajibatiz zakat. Ketika ditemukan ada nisab, ya, maka wajiblah zakat. Ya, taib. Wajibatiz zakat. Kewajiban taklif ini apakah untuk anak kecil itu? Enggak. Anak kecil ini ghairu mukallaf, tidak mukallaf. Tapi zakat harus ada enggak? Harus ada. Nah, terus sekarang siapa yang membayarnya? Ya, orang akil baligh yang mengelola harta tersebut. Gitu kan? Sa'un kana nisabu li balighin aqilin aw li sabiyyin aw li majnun. Nisab ini tidak peduli dengan milik siapa. Baik milik orang akil baligh, milik sabi atau milik majnun, enggak peduli. Ya, wa kadza naqulu idza wujida itlaf wajaba ad-dhaman. Jika ditemukan kerusakan, wajib menjamin. Baik, sekarang misalnya anak kecil ini memecahkan kaca tetangga dengan bola atau dengan batu misalnya. Ya. Terjadi enggak kerusakan? Terjadi. Nah, ketika kerusakan terjadi, ada hukum yang berlaku, yaitu hukum penggantian, hukum dhaman, menjamin penggantian. Nah, sekarang yang menjamin apakah anak kecil itu? Enggak. Enggak, bukan anak kecil. Anak kecil enggak bisa apa-apa kecuali nangis mungkin. Lalu siapa? Nah, sekarang walinya, orang tuanya yang mengurus itu. Tapi ketika anak kecil itu punya harta, maka asalnya penjaminan atau gantian itu dari harta anak kecil itu. Iya. Kalau enggak punya ya walinya, gitu kan? Jadi ketika ada itlaf, maka ada dhoman. Dhoman tidak mungkin ada kecuali ada itlaf. Maka di sini ribtul hukum bi asbabi bi sababi. Ribtul ahkam atau rabtul ahkam bi asbabiha. Mengikat hukum-hukum dengan sebabnya. Ketika sebab tidak terwujud, hukum tidak ada. Ketika sebab ada, maka hukum terjadi. Ini pun wajib dhaman jika idza lam yardha sahibul haqqi bi isqati haqqihi. Ya. Jika pemilik hak, yaitu pemilik kaca tadi, itu tidak ridha dengan pengguguran haknya, yaitu enggak ada ganti, enggak harus ada ganti, mahal kacanya nih. Mel ganti qimahnya, yaitu nilainya. Berapa memang kacanya? Harganya 1 juta misalnya. Taibs, anak kecil ini enggak punya 1 juta. Maka sekarang khitab wad'i ada, yaitu terjadinya pengerusakan sebab melazimkan terjadinya hukum, yaitu doman, penggantian. Yang mendomin itu siapa gitu loh? Anak kecil ghair mukallaf, gitu kan? Tapi harta mereka, kalau ada hartanya, dijadikan sebagai barang jaminan, gantian. Kalau enggak ada, ya udah walinya, gitu kan? Dan ketika walinya punya duit, punya pejamin, anaknya enggak punya, maka sekarang khitab taklifi terletak pada walinya. Khitab taklifi dan wad'i, gitu ya. Mahmakan al-mutlif, siapapun yang merusak itu, walaupun anak kecil, ya. Termasuk bahkan gini loh. Sapi. Nah. Ya, sapi ngamuk. Ayo. Mau disembelih di Idul Adha. Ngelihat temennya disembelih. Ngamuk dia. Dibuka talinya, wah belum itu ngamuk, ditendang semua yang mau ini kan. Ngamuk, sapi ngamuk kan ngerinya Masya Allah, Pak. Ngamuk, ngiter tawaf di daerah Keranggan. Ya. Kemudian nanduk motor orang. Nah sekarang terjadi enggak kerusakan? Itlaf di sini kita kemudian nanya, siapa sahibu al-Baqarah? Nah, ya kan? Terjadinya itlaf maka melazimkan diikat dengan adanya hukum baru, yaitu terjadinya dhoman. Sekarang yang mendhoman siapa sekarang? Sapi. Kemudian kita tuntut sapi itu, ittaqillah wahai al-Baqarah. Kamu telah merusak harta hamba Allah. Sapi enggak punya apa-apa. Terus siapa dong? Tariq. Hah? Sahibnya, pemiliknya, mutlif. Pemiliknya bukan mutlif, bukan, tapi pemiliknya di sini yang kemudian menjadi dhamin. Jadi dhamin. Dia menjamin. Harus ada yang menjamin, harus. Kecuali kalau pemilik motor ridho, memaklumi. Dibujuk, Pak, udah gak apa-apa lah, Pak. Kan ini namanya juga sapi lah, maklum lah. Maklum. Tapi gak apa-apa lah, yaudah saya ridho aja. Iya. Ya, soalnya cuman lampunya doang. Apa, bukan lampu, apa namanya? Spion. Spionnya doang. Geser itu juga 1 cm doang kok. Udah saya maafin misalnya. Kalau dimaafin, khalas, hilang. Karena hukum ini, hukum wad'i bisa dihilangkan, walaupun ada sebab, dihilangkan, disebabkan keridhaan pihak yang harusnya mendapatkan jaminan. Ya, cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa